Bakul Inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Arus keras tak mudah melawannya. Coba di sana, seringkali kita hanyut terbawa olehnya. Tapi itulah kehidupan orang muda di tengah dunia, di kekinian masa. Harus berani melawan arus dunia. Tapi berani saja tentu tak pernah menjadi modal cukup untuk menyelamatkan diri. Berani harus juga diikuti dengan semangat mau dan mampu mewujudkannya. Karena itu orang muda perlu untuk melatih diri. Melatih diri melawan arus zaman dengan membangun prinsip-prinsip di kehidupan. Tak mau sekedar mengayunkan langkah mengikut arus yang ada, tapi melawan supaya ada dalam hidup yang semestinya. Melawan arus sudah seharusnya dilakukan orang muda supaya punya masa depan yang menjanjikan. Tanpa itu, tak akan ada nilai yang patut untuk dipuja-puji dalam diri orang muda. Lawan arus, lawan ketidakbenaran, ayunkan langkahmu, raih kemenangan. Dan untuk itu, beranilah berkeringat, beranilah susah. Tapi jangan pernah resah. Bukankah orang bijak berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Karena itu, hai pemuda, lawanlah arus dunia supaya hidup senang menjadi warisan yang bisa kau terima. Bukan senang menumpahkan hawa nafsu kemudaanmu, tapi senang karena nilai kehidupan menjadi milikmu dan engkau adalah pemimpin di sana. Ayo, mari kita melawan arus dunia dan bisa jadi pemenang. Itu harapan bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.